Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Senin 8 Mei 2023 dibacakan Ardiansyah. 8 pengedar sabu di PD ditangkap, Innova Rebon dan 4 sepeda motor disita. Banjir rendam 7 kecamatan di Aceh Barat. Terkena pendarahan otak, Basarnas Banda Aceh evakuasi awak kapal bendera Panama di Selat Benggala. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun Res Narkoba Polres PD meringkus 8 pengedar narkotika jenis sabu di 6 lokasi di PD sejak 2 pekan terakhir. Dalam penangkapan, polisi menyita barang bukti sabu dan 1 unit Toyota Innova Rebon berwarna hitam hingga 4 unit sepeda motor. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK dalam konferensi pers Senin 8 Mei 2023 mengatakan penangkapan 8 pengedar sabu diungkap sejak 20 April hingga 7 Mei. Dalam konferensi pers turut hadir Wakapolres PD Kompol Mirsyanto SIMSI, Kasat Narkoba AKP Rahmat SH dan Kasih Humas AKP Anwar SAG. Ia menyebutkan 8 pengedar sabu yang diringkus adalah MD, warga Gampung Ulebira, Kecamatan Indrajaya PD. Dari MD disita sabu seberat 1,05 gram dan 1 unit Toyota Innova Rebon BL1371DB. Selain itu, Kapolres mengatakan polisi menangkap JD 28 tahun dan MM 25 tahun, nelayan asal Gampung Jemerang, Kecamatan Kembang Tanjung PD. Dua pemuda ini diciduk di Jalan Gampung Lancang Tengah, Kecamatan Kembang Tanjung. Selanjutnya meringkus ML 25 tahun warga Gampung Pulau Tanjung Mila. Darinya polisi juga mengamankan 0,20 gram sabu yang ditangkap di Jalan Jabal Gafur, Gampung Kulu, Kecamatan yang sama. Sudarlun, hujan deras yang mengguyur kawasan pantai barat selatan Aceh telah menyebabkan puluhan desa di 7 kecamatan di Aceh Barat terdampak banjir Minggu 7 Mei 2023. Sebagian warga terpaksa meninggalkan rumah tengah malam akibat luapan sungai menyasar rumah-rumah mereka seperti yang terjadi di Desa Kajeng, Kecamatan Sungai Mas. Tim rescue dan Pusdalop, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat yang turun ke lapangan guna melakukan kaji cepat situasi, memonitoring berkala kondisi banjir. Ia menyebutkan banyak desa yang terendam banjir akibat luapan Krung Woyla dan Krung Merbu. Pusdal Ops BPBD Aceh Barat Mas Huri mengatakan bahwa dari hasil pantauan BPBD Aceh Barat pada Minggu malam sekitar 7 kecamatan yang terdampak banjir. Namun kondisi air sungai sebagiannya sudah surut, bahkan di Sungai Mas air surut total. Sementara di Pantai Cermin air masih menggenangi sebagian pemukiman. Di susul KW 16, air masih menggenangi sebagian pemukiman warga. Sementara 15 desa di Kecamatan Woyla Barat masih juga terendam banjir. Sudarlun, Badan SAR Nasional atau Basarnas Banda Aceh melakukan proses evakuasi medevac terhadap 1 orang awak kapal berbendera Panama di perairan Selat Benggala Aceh Besar pada Senin 8 Mei dini hari. Kepala Basarnas Banda Aceh Al Husain mengatakan kru kapal MV Majestic dengan tipe kargo dievakuasi lantaran mengalami pendarahan otak. Ia adalah Jeri Ramirez Miguel, 37 tahun, berasal dari Filipina. Ia bertugas sebagai awak kapal MV Majestic Iceland dengan rute Batangnas Santos. Dikatakan Al Husain dari kronologis kejadian, pada 7 Mei 2023 kapal MV Majestic berlayar dari Batangas, Filipina tujuan Santos, Brazil. Sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan, salah seorang anak buah kapal mengalami hipertensi dan gejala stroke sehingga membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Proses evakuasi dilakukan petugas menggunakan KN SAR Krishna dan melakukan pemeriksaan terhadap korban. Setelah dinyatakan aman dari penyakit menular, tim rescue kantor pencarian dan pertolongan Banda Aceh dibantu petugas SAR lainnya melakukan evakuasi terhadap korban dengan menggunakan tandu. Saat ini korban telah berada di RSUD Dr. Zainul Abidin Banda Aceh guna penanganan medis lebih lanjut. Sudarlun melakukan pelanggaran berat, dua personil Polres Aceh Besar dipecat dengan tidak hormat pada Senin 8 Mei 2023. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PDTH tersebut dipimpin Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie Saputra Busnamam di lapangan Mapolres Aceh Besar. Mereka adalah Brigpol FP karena meninggalkan dinas atau desersi dan Brigpol RS atas keterlibatan dalam peredaran narkotika jenis ganja. Kapolres Aceh Besar melakukan PDTH dengan pencoretan foto Brigpol FP dan Brigpol RS karena tidak hadir pada saat upacara PDTH. Ia mengatakan upacara PDTH merupakan salah satu wujud dan bentuk realisasi komitmen pimpinan Polri dalam memberikan sanksi tegas berupa punishment atau sanksi hukuman bagi anggota yang melakukan pelanggaran. Dirinya berharap kepada para perwira hendaknya menjadi teladan bagi anggota dan melakukan pembinaan secara terus-menerus dan tidak bosan untuk menegur. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan surat presiden atau surpres tentang rancangan undang-undang perampasan aset telah dikirimkan ke DPR RI. Indra menyebut surpres tersebut diterima pada 4 Mei 2023 lalu. Indra saat dimintai konfirmasi pada Senin 8 Mei mengatakan DPR saat ini masih dalam kegiatan reses sementara masa sidang pembukaan baru akan dilakukan pada 16 Mei 2023. Menurutnya, surpres yang masuk harus dibahas melalui mekanisme rapat pimpinan atau RAPIM, lalu dibawa ke rapat BAMUS untuk penugasan kepada AKD yang ditugaskan dan dilaporkan terlebih dahulu dalam paripurna. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa surat presiden tentang rancangan undang-undang perampasan aset telah dikirimkan ke DPR RI. Mahfud mengatakan bahwa surpres RUU perampasan aset telah dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada Kamis 4 Mei 2023. Presiden Jokowi juga mengeluarkan surat tugas yang berisi pejabat pemerintah yang ditugasi membahas RUU perampasan aset bersama DPR. Terdapat empat pejabat yang ditugasi antara lain Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sudarlun pejabat Amerika Serikat memperingatkan bahwa China dan Rusia dapat memanfaatkan kekacauan yang akan terjadi apabila Amerika Serikat gagal membayar utangnya. Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Amerika Serikat Salanda Yong mengatakan kebuntuan di antara Partai Republik di DPR Amerika Serikat dan Presiden Joe Biden terkait pagu utang negara alias batas maksimal sah bagi pemerintah Amerika Serikat untuk dapat meminjam uang demi melunasi utang-utangnya menjadi kado bagi musuh-musuh Amerika. Yong mengatakan setidaknya ini menjadi sebuah ujian tentang apa yang berhasil di dunia, apakah demokrasi masih berfungsi dengan baik ataukah cara Cina yang berhasil. Kegagalan Amerika Serikat membayar utangnya akan menimbulkan gelombang kejut terhadap keuangan dunia. Lewat Zoom, Tut Helmus, ilmuwan perilaku Senior Rand Corporation sekaligus pakar disinformasi mengatakan musuh-musuh Amerika Serikat termasuk Rusia dan China dapat meraup keuntungan dari hal itu dengan melakukan kampanye disinformasi yang disebarkan melalui media sosial, media pemerintah, serta platform lainnya. Partai Republik bersikukuh bahwa anggaran belanja pemerintah federal harus dipangkas jika ingin mereka menyetujui kenaikan pagu utang. Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy dari Partai Republik menuturkan anggota DPR dari Partai Republik baru saja mengesahkan satu-satunya rancangan undang-undang di Washington yang menaikkan pagu utang, mengakhiri pengeluaran Washington yang boros dan membawa Amerika kembali ke jalur ekonomi yang benar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di Batas Kota, sekian berita sore edisi Senin 8 Mei 2023. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.